Ibu kalau mau ngomel bilang assalamualaikum ke anak. Enggak ya, oke oke. Nah, oke. Oke. Ibu mulai. Aduh Mas, kenapa? Pulang sampai malam terus. Kapan kamu bisa belajar? Mana tempat tidur enggak pernah dirapikan? Kalau libur kerjaannya hanya nonton TV, main PlayStation. Jadi kapan kamu mau belajar? Nah, dengarkan yang ini. Silakan Ibu. Nak. Mama udah bilang berkali-kali. Mama bosan. Bangun tidur main game di HP. Siang bangun tidur lagi main HP. Malam main HP lagi. Mama bosan, nak. Sekarang mama tanya, jari-jarimu mau jadi kapalan apa gimana? Siapa yang tadi menebak Ibu Dendi? Udah kelihatan bakat itu ada ya. Jadi betul bahwa kita tadi memilih ibu berdua ini untuk tinggal karena kita akan kurang dimarahi. Malah ibu tadi itu bukan main loh, mau marahi anaknya ya. Assalamualaikum. Oke. Ya. Ibu terima kasih banyak, lihat ya. Masing-masing orang mempunyai kekhususan, tetapi tidak berarti mengomeli itu satu-satunya cara mengubah orang. Karena ada salah satu cara untuk membuat anak tertarik berubah adalah dengan memberitahunya tentang harapan orang tua. Mama harapkan kamu tadi itu bisa berlaku seperti ini.